بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، terakhir yang kita bahas adalah penambahan faedah tentang suatu ilmu dalam ulumul Quran yang disebut oleh para ulama dengan ma'rifatul wujuhi wan nadha'ir, mengenali al-wujuh dan nadha'ir dalam Al-Quran. Maknanya seperti yang disebutkan sebelumnya, al-wujuh jama'nya wajh, yakni al-lafzul mushtarak alladhi yusta'malu fi 'iddati ma'anin, lafaz yang bersyarikat yang dipergunakan untuk sekian banyak makna. Wan nadha'ir kal alfaz al-mutawati'ah, sementara nadha'ir seperti lafaz-lafaz yang satu makna. Ini satu kesatuan ilmu, satu lafaz dengan pecahan-pecahannya itu memiliki sekian banyak makna yang berbeda dalam sekian banyak tempat dalam Al-Qur'anul Karim. Ini oleh sebagian ulama dimasukkan dalam kategori mu'jizatul Qur'an. Ya. Barakallahu fikum, di mana satu kata itu bisa memiliki 10 sisi makna, 20 kurang atau lebih. Ini sangat penting sekali dipahami oleh seorang talibul ilm, terutama oleh seorang mufassir yang menafsirkan Al-Qur'anul Karim. Tayyib, kita bawakan contoh-contoh secara global. Nanti akan dibawakan beberapa contoh dengan rincian maknanya untuk faedah. Di antara contoh yang mereka sebutkan adalah lafaz al-huda. Lafaz al-huda dan pecahan-pecahannya. Lafaz ini ya'ti ala 17 wajhan, memiliki 17 sisi makna. Di tempat yang beragam dalam Al-Qur'an. Contoh yang kedua adalah kata-kata as-su. As-su dengan pecahan-pecahannya. Kata ini ya'ti ala 11 wajhan, datang memiliki 11 sisi makna. Yang ketiga, lafaz as-salatu dan pecahan-pecahannya. Ya'ti ala 9 aujuh, memiliki 9 sisi makna. Lafaz yang keempat, ar-rahmah dan pecahan-pecahannya. Ya'ti ala 14 wajhan, ada 14 sisi makna. Yang kelima, lafaz al-fitnah dengan ragam pecahannya. Ya'ti ala 15 wajhan, dia memiliki 15. Lafaz yang keenam, ar-ruh. Lafaz ar-ruh ar-ruh ini ya'ti ala 9 aujuh, ada 9 sisi makna. Yang ketujuh, lafaz al-qada dengan pecahan-pecahannya. Qada'un, qada'un, qadaitu, qada, qada. Tayyib, al-qada ya'ti ala 15 wajhan, ada 15 sisi makna. Yang kedelapan, lafaz al-zikr dan pecahan-pecahannya. Al-zikr ini yang paling banyak, ya'ti ala 20 wajhan, dia memiliki 20 sisi makna. Yang ke-9, lafaz ad-du'a. Lafaz ad-du'a, du'a ya'ti ala 6 aujuh, ada 6 sisi makna. Dan yang ke-10, lafaz al-ihsan dengan suat al-ihsan. Ini yang paling sedikit, ya'ti ala 3 aujuh, ada 3 sisi makna. Dan masih banyak lagi lafaz yang mereka sebutkan. Paling ada 10 lafaz yang saya contohkan di sini yang mereka sebutkan, dan masing-masing memiliki makna yang beragam. Tayyib. Sekarang kita bawakan yang lebih rinci. kita pilih lafaz ar-ruh. Lafaz ar-ruh memiliki 9 sisi makna. Makna yang pertama, ar-ruh dimaknakan dengan al-amru, perintah. Ini di An-Nisa ayat yang ke 171 pada kata-kata waruhun minhu. Ada memaknakan ruhun minhu, perintah dari Allah Azza wa Jalla. Ada lagi memaknakan ruhun minhu, ruh dari arwah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Ini terkait dengan Nabi Allah Isa. Yang kedua, ar-ruh dimaknakan dengan al-wahi. Dengan wahyu. Di An-Nahl ayat yang kedua pada kata-kata yunazzilul malaikata birruh. Allah menurunkan malaikat dengan membawa ar-ruh, membawa wahyu. Yang ketiga, ar-ruh dimaknakan dengan Al-Qur'an. Ini di surat yang ke-52 pada kata-kata auhayna ilaika ruhan min amrina. Roh dari perkara kami. Innal Qur'anul Karim. Yang keempat dimaknakan ar-rahmah. Pada kata-kata wa ayyadahum biruhin minhu. Al-Mujadilah ayat yang ke-22. Wa ayyadahum biruhin minhu. Kami bantu mereka dengan roh daripadanya. Dimaknakan dengan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Yang kelima dimaknakan dengan al-hayat. Kehidupan. Di Al-Waqi'ah ayat yang ke-89. Al-Waqi'ah ayat yang ke-89. Pada kata-kata farawhun wa raihan. Farawhun wa raihan. Ruh, yakni al-hayah. Yang berikutnya dimaknakan dengan Jibril. Ruh, yakni malaikat Jibril. Pada surat Maryam ayat yang ke-17. Fa'arsalna ilaiha ruhana. Ruh kami, yakni malaikat Jibril. Juga di Asy-Syu'ara 193. Nazala bihi ruhul amin. Ruh yang amin di malaikat Jibril. Yang berikutnya dimaknakan dengan malakun azim. Malaikat yang besar. Di An-Naba ayat yang ke-38. Yauma yakumur ruhu. Ya, pada hari bangkitnya ruh. Dimaknakan malaikat yang besar. Dari memaknakan malaikat Jibril. An-Naba 38. Yang berikutnya dimaknakan dengan jaisun minal malaikah. Ya, satu pasukan malaikat. Di Al-Qadar yang keempat, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Ruh dimaknakan sekelompok malaikat, juga dimaknakan dengan malaikat Jibril juga. Dan yang terakhir dimaknakan dengan ruhul badan. Ruh yang di badan kita ini. Di Al-Isra yang ke-85 pada ayat wa yas'alunaka 'anil ruh. Anir ruh. Tayyib, ruh ini roh, arwah. Kita bisa mengkaji ini semua dengan cara melihat kata-kata ar-ruh dan pecahan-pecahannya dalam Al-Qur'anul Karim. Sekarang dimudahkan dengan sebuah kitab namanya Mu'jam Al-Fadhil Qur'an. Satu cerita tebal itu. Cek langsung, dia menggunakan tartib huruf hijaiyah. Lihat di kata-kata ar-ruh dan pecahan-pecahannya. Lihat di masing-masing surat berapa, surat apa, ayat berapa. Lihat di tafsir ulama yang mu'tabar. Nanti tahuan itu maknanya apa. Biar dikumpulkan jadi satu. Terkadang ada makna yang tadi disebutkan tadi ada makna yang benar. Ada mungkin makna yang memiliki sekian banyak makna. Kembali pada buku-buku tafsir. Tayyib. Contoh yang lain mungkin lafad ad-du'a. Lafad ad-du'a. Disebutkan dari doa tadi memiliki 6 makna. Yang pertama ad-du'a dimaknakan dengan al-ibadah. Doa ibadah. Di Yunus 106. Wa la tad'u min dunillahi ma yanfa'uka wa la yadhurruk. Ini dimaknakan janganlah engkau berdoa kepada selain Allah. Doa dengan makna ibadah. Janganlah engkau beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan kemanfaat atau tidak bisa memberikan kemudaratan. Doaul ibadah. Yang kedua dimaknakan dengan al-si'anah. Bantuan. pada kata-kata wad'u syuhada'akum, panggil, minta bantuan kepada saksi kalian, teman-teman kalian. Ini dalam surat Al-Baqarah 23. Yang ketiga, doa dimanakan dengan soal. Doa dengan mana permintaan, permohonan. Doa ul mas'alah. Pada ayat, Udu'uni astajib lakum. Ghafir, ayat yang ke-60. Silakan kamu berdoa kepada aku, kata Allah, memohon kepada aku akan kabulkan permintaan kalian. Doa juga dimanakan dengan al-qaul. Ucapan. Pada ayat da'wahum fiha subhanakallahumma, dakwah mereka, yani ucapan mereka dalam surga ketika itu adalah subhanakallahumma. Yunus ayat ke-10. Juga doa dimanakan dengan nida, panggilan. Yauma yad'ukum, pada hari dia memanggil kalian. Al-Isra ayat yang ke-52. Yang berikutnya doa dimanakan dengan tasmiyah. Dimanakan dengan tasmiyah, penamaan, panggilan nama. Mengatakan dalam firman-Nya, la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'ai ba'dukum ba'dha. Janganlah kamu menjadi panggilan nama rasul antara kalian seperti panggilan nama sebagian kepada sebagian yang lain. An-Nur ayat yang ke-63. Tidak boleh memanggil Muhammad, tidak boleh. Harus dipanggil dengan nama kebesarannya, Rasulullah, Nabiullah. Begitu. Jangan disamakan dengan memanggil kayak di antara kita, manggilnya Muhammad, Ahmad, dan segala macam, jangan disamakan. Maka doa dimanakan dengan tasmiyah, panggilan nama. Demikian seterusnya, silakan dilihat dalam kitab Al-Burhan Az-Zarkashi halaman 73 dan juga Al-Itqan Suyuti yang paling banyak membawakan contoh, lihat di halaman 263 dan setelahnya. Kemudian dalam ilmu ini mereka membawakan qawaid fi makna al-kalimah. Kaidah dalam memaknakan sebuah kalimat dalam Al-Qur'an. Ini sangat nafis jiddan, sangat penting sekali, menunjukkan para ulama kita di tafsir dan para qurra sudah mentatabur, meneliti Al-Qur'an lengkap dengan makna lafaz per lafaznya. Sehingga mereka bisa mengetahui kalimat ini dalam Quran mengandung makna ini, kecuali kalimat ini dalam ayat ini mengandung makna yang seperti ini, beda lagi. Saya bawakan di antara kaidah yang mereka sebutkan, ini sangat banyak sekali. Lihat di rujukan yang sama tadi, Al-Burhan ya sama Al-Itqan. Al-Burhan di halaman 777, di Al-Itqan di halaman 269 sampai 273. Ini panjang sekali ini qawaid yang disebutkan oleh para ulama. Saya bawakan di antara contohnya adalah qaidah. saya bawakan 5 contoh qaidah mereka sebutkan. Yang pertama, qaidah pertama, mereka mengatakan kullu ma fil Qur'ani min dzikri al-asaf فمعناه الحزن إلا آيات فلما آسفونا الزخرف 55 إلا آيات فلما آسفونا فمعناه أغضبونا. Artinya kata mereka, semua yang ada dalam Quran penyebutan kata al-asaf, maka maknanya al-huzn, sedih. Sedih. Ya asafa ala Yusuf. Sudah sangat sedih sekali mengingat dari Yusuf. Semua dimanakan sedih. Kecuali ayat ini. Yang di Az-Zukhruf ayat yang ke-55. Falamma asafuna. Dimanakan dengan ghadab. Falamma aghdabuna. Tatkala mereka membuat kami marah, kata Allah, kami hukum mereka. Sehingga al-asaf dimanakan al-husn dan al-ghadab. Dan yang pada Az-Zukhruf itu terkait dengan sifatnya Allah Azza wa Jal. Al-asaf dengan sebagai sifatnya Allah dimanakan dengan al-ghadab, Allah murka. Sebab tidak mungkin dimanakan dengan kesedihan. Itu sifat kekurangan bagi Allah Azza wa Jalla. Qaidah yang kedua. Kullu ma fil Qur'ani min dzikri al-buruj fahiya al-kawakib illa ayat walau kuntum fi burujim musyayyadah. An-Nisa 78. Fahiya al-qusur at-tiwal al-hinah. Al-qusur at-tiwal al-hasinah. Yang kedua, semua yang ada dalam Quran penyebutan kata-kata buruk, maknanya gawakib, bintang-bintang. Kecuali ayat ini, An-Nisa 78. Walau kuntum fi burujim musyayyadah. Ayo yudrikumul mautu walau kunum fi buruj musyayyadah. Dimanapun kamu berada, pasti mati akan mengejar kalian walaupun kamu dalam buruj yang musyayyadah. Dimanakan dengan al-kusur, ya, istana-istana, al-tiwal yang menjulang tinggi megah, al-hasinah yang rapat, ya, yang tutup rapat, yang terjaga dengan rapat. Musyayyadah yang dihiasi mat menyebut kamu, walaupun kamu ada di sebuah istana yang begitu tinggi, yang begitu megah, begitu besar, yang dihiasi, yang rap benteng-bentengnya, mati akan datang kepada kalian. Yang ketiga, kullu ma fil Qur'ani min dzikri al fahu zauj illa ayat atad'una ba'lan. Atad'una ba'lan. As-Saffat yang ke 125. 125. Fahuwa as-sanam. Semua dalam Al-Quran penyebutan kata-kata ba'lun. Ba'lun itu makna zaujun, suami. Wa kana ba'li syaikha, kata istri Nabi Ibrahim. Suamiku sudah tua, gitu. Bagaimana saya punya anak? Dikecualikan ayat ini, Sofa 125. Atad'una ba'lan. Apakah kamu berdoa kepada ba'l? Di sini ba'l adalah nama patung, nama berhala di tempat mereka saat itu. Namanya ba'l. Ba'lun sonam. Patung. Berhala. Yang keempat. Kullu ma fil Qur'an min zikri hasratan, ha sin kecil ra tawal hasratan, fahiya nadama illa yat liyaj'alallahu dhalika hasratan fi qulubihim. Ali Imran 156. Fa ma'naha al-huzn, artinya semua yang ada di dalam Al-Qur'an penyebutan kata-kata hasrah, ya hasratana ala ma farrabtu fi jambillah, hasrah dimanakan nadama, penyesalan. Duhai kiranya, penyesalan. Dikecualikan ayat ini tadi. Tayyip, ayat yang disebutkan di dalam surat Ali Imran 156. Liyaj'alallahu dhalika hasratan fi qulubihim. Dimanakan dengan al-huzun, kesedihan. Supaya Allah menjadikan hal itu rasa sedih yang mendalam dalam hati mereka. Hasrat dimanakan al-huzn. Yang kelima, kullu ma fil Qur'ani min zikri zakat fahuwal mal illa ayat wa hananan min ladunna wa zakatan. Maryam ayat 13. Fa ma'nahu tuhratan. Semua yang ada dalam Al-Qur'an penyebutan kata-kata zakatun itu harta. Zakat mal, zakat harta. Harta yang dizakati. Dikecualikan ayat ini. Maryam ayat 13. Wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya. Zakat dimanakan tuhratan, anak yang suci, anak yang suci. Naam. Ini disebutkan oleh Ibnu Faris Al-Lughawi, pakar bahasa Arab. Ibnu Faris dalam kitab beliau Al-Afrad. Beliau punya kitab namanya Al-Afrad yang membahas tentang masalah ini. Yang membahas tentang masalah ini. Panjang sekali. Nah, selain itu juga banyak para ulama yang lain membawakan ini semua, seperti Abu Ammar Dhani, dan juga dibawakan beberapa riwayat ashar dari kalangan salaf terkait dengan masalah ini. Di antara contohnya yang selain disebutkan sama Ibnu Faris, kata-kata saum. Mereka mengatakan, kullu ma fil Qur'ani min zikri saum fahuwa saumul ibadah illa ayat nadhartu lirrahmani sauman Maryam 26 sauman ayyunta. Semua kata-kata saum dalam Al-Qur'an dimaknakan ibadah, ibadah puasa. Dikecualikan ayat ini, Maryam 26. Nadhartu lirrahmani sauma, aku nazar saum untuk Ar-Rahman, saum ay somta, diam, nazar diam. Enggak ngomong sama sekali. Terkait dengan Maryam. Dan masih banyak lagi yang lain yang mereka sebutkan, juga dibawakan asar dari kalangan salaf terkait dengan masalah ini. Silakan dirujuk ke kitab yang tadi saya sebutkan, wahadha nafisun jiddan jiddan. Ini semua khidmat para ulama'una, baik ulama mufassirin, ulama al-qurra, ulama al-lugha, ulama nahu. Mereka semua memiliki khidmat yang luar biasa pada Al-Quranul Karim, sampai pada detail seperti ini. Sampai meniru masing-masing lafaz, kata per kata pada Al-Quranul Karim dan maknanya masing-masing. Telah selesai semua ilmu yang ada, tinggal kita yang mengkaji dan mempelajarinya. Ketika ada pembahasan di kalangan para ulama, kita bisa mentarjih dengan melihat akwal mereka, argumentasi mereka, dan tarjih dengan sisi ilmu bahasanya dan juga ilmu sisi ilmu tafsirnya. Nah, dari sini ada satu faedah penting yang disebutkan sekarang labas, dimasukkan dalam pembahasan kaidah tafsir, ya. Laisa kullu ma shahha lughatan shahha tafsiran. Laisa kullu ma shahha lughatan shahha tafsiran. Tidak semua kata yang benar secara bahasa dibenarkan secara tafsir. Sebab Al-Qur'an bukan semata-mata ditafsirkan secara lughawinya saja. Ada tafsir lughawi, ada tafsir yang maknawinya. Barakallahu fikum. Kalau semata-mata dimaknakan dengan lughawi aja, contoh sekarang aja sudah banyak yang salah. Kalau saum dimaknakan semuanya puasa gitu. Ternyata ada kata-kata saum dimaknakan dengan diam. Sehingga tidak mesti yang sang benar secara bahasa, benar secara tafsir. Itu disebutkan nanti dalam poin tafsir insyaallah ta'ala. Dan demikian selesai pembahasan kita. Dan insyaallah pada kesempatan berikutnya akan masuk pada bab yang berikutnya, bab tentang i'jazul Quran insyaallah ta'ala. Sementara cukup, naktafi ila huna, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.